di hatimu larang, nyawang aku rapi rong lio. Rasa nangis liramu, ojo sedih hatimu, senajan kue kelangan aku. Iki pancen wis dalanmu, kudu pisah kelangan awakmu. Kutu kuat hatimu, kutu kuat batinmu, macan urip tanpa aku. Dek aku lali karo sumpah janjiku, biyen bakal ngancani urip tekan matimu. Pancen aku wis citro be.